Mitra bisnis, saya kira Anda dan saya tahu betapa pentingnya mempunyai sebuah tujuan, mempunyai sebuah goal. Kalau Anda tahu bahwa mulai sekarang saya harus mencapai 20% penjualan lebih dibandingkan bulan lalu, maka Anda akan termotivasi untuk bekerja lebih keras, melakukan setting goal yang lebih baik. Problemnya ternyata sebuah SIGI atau sebuah riset menunjukkan manusia itu 90% tidak mau melakukan goal setting, tidak mau melakukan sebuah tindakan yang seharusnya penting dia lakukan, menentukan saya mau mencapai apa pada waktu seberapa panjang. Ternyata 90% orang tidak mau melakukan itu. Dan setelah diriset lebih dalam, ternyata ada 4 hal yang membuat orang tidak mau melakukan goal setting. Yang pertama adalah orang itu tidak tahu bahwa penting sebenarnya kalau kita punya tujuan yang jelas untuk kurun waktu yang jelas dengan mempunyai sumber daya yang kita ketahui dan cara untuk mencapai tujuan itu. Orang tidak tahu bahwa mempunyai goal itu penting, ini yang pertama. Yang kedua, orang tidak tahu bagaimana caranya membuat tujuan yang tepat, bagaimana menyusun sebuah goal ya. Jadi goal itu harus spesifik, harus mempunyai jalur waktu, harus mempunyai kelayaan untuk dicapai, dan harus bisa kita capai kalau kita bekerja keras. Maka itulah goal yang baik. Banyak orang yang tidak tahu bagaimana melakukan goal setting. Dan yang ketiga, karena orang pada dasarnya takut gagal. Takut gagal ya. Bayangkan kalau Anda disuruh berbicara di depan umum, Pak, takut Pak. Sebenarnya apa yang Anda takuti? Kegagalan. Kegagalan terbesar yang bisa terjadi itu apa sih? Paling malu. Berapa besar Anda harus menanggung malu untuk bicara di depan umum? Walaupun Anda takut, tidak terlalu besar. Paling sebentar lagi juga sudah hilang rasa malu itu. Tapi kita tetap takut. Ketakutan ini yang membuntu kita untuk menjadi lebih sukses dalam kehidupan kita. Dan hal yang keempat, karena kalau Anda melakukan goal setting, maka Anda harus meninggalkan kenyamanan kebiasaan Anda. Jadi Anda biasanya bekerja seperti ini dan nyaman, tidak perlu bertambah pekerjaan lebih keras, tidak perlu mencapai sesuatu yang kita canangkan, kita pastikan, tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak comfortable. Maka mitra bisnis, orang malas membuat goal setting. Kalau kita sadar akan 4 hal ini, maka kita mulai menyusun strategi. Maka kalau kita mau dan kita harus lakukan itu, kita harus melakukan goal setting. Baik tujuan untuk minggu ini, untuk bulan ini, untuk tahun ini, maka saya harus punya goal atau tujuan. Saya harus mencapai apa, sampai kapan, dan seberapa sukses atau seberapa angka yang harus saya capai dalam goal setting saya. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.